إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi tafsir al-mukhtasar ala wa huwa taysir al-karim al-rahman fi tafsir kalam al-mannan. Dan kita sampai pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa yang ke-163. 164 dan 165. Wa huwa qawluhu ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل wa kana Allahu azizan hakima. Ikhwan ibn na'azakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa kami mewahyukan kepadamu wahai Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami pernah mewahyukan kepada Nuh wan nabiyyin min ba'dih, kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Berarti Nuh adalah rasul pertama yang mendapatkan wahyu dan kemudian diikuti oleh nabi-nabi setelahnya. Kemudian Allah rincikan, wa auhayna ila Ibrahim, sebagaimana kami juga mewahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal Asbab, wa Isa, wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Demikianlah kata Allah, rasulan, rasul-rasul yang kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan juga rasul-rasul yang kami tidak kisahkan pada kalian. Berarti yang disebut ini sebagiannya. Yang dikisahkan dalam Al-Quran itu sebagiannya. Karena di antara mereka para anbiya, para rasul, lam naqsushum 'alaika, kami tidak ceritakan mereka kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, kami utus rasul-rasul yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Ini dakwah mereka, para rasul, sama berisi dua sisi. Bashirun wa nadhir. Bashir memberikan kabar gembira, nadhir memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira kepada siapa yang mau mengikuti dakwahnya, siapa yang mau beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selainnya, siapa yang mau mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya, maka diberikan kabar gembira dengan jannah dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nadhir, memberi peringatan bagi siapa yang tidak mau mengikutinya, yang tidak mau menerima dakwahnya, yang menantang ajarannya, yang tidak mau bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka diperingatkan dan diancam dengan ancaman azab fid dunya wal akhirah, azab neraka dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bashir wa nadhir. Lialla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Tidak ada lagi manusia yang beralasan, saya tidak tahu, saya tidak dengar, saya tidak mengerti, enggak ada yang ngajak saya. Kadzab. Mereka berdusta. Karena Allah mengutus di setiap umat seorang rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Maka itulah sebagai hujjah yang tegak. Hujjah yang ditegakkan di tengah-tengah manusia, sehingga manusia tidak punya lagi alasan apapun. Alasan tidak tahu, alasan tidak dengar, alasan tidak ada yang ngajak. Mereka berdusta. Karena Allah telah mengutus rasul demi rasul yang banyak jumlahnya. Sebagian dikisahkan, sebagian tidak dikisahkan. Qala li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak ada lagi bagi manusia ada alasan terhadap Allah setelah para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Kita dengarkan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas. Qala rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu awha ila 'abdihi wa rasulihi min asy-syar'il 'adzim wal akhbar shadiqah ma auha ila haula'il anbiya. Allah khabarkan bahwa Dia memberikan wahyu kepada hambanya dan rasulnya yang berisi syariat yang mulia, syariat yang agung, dan juga berita-berita yang benar di dalamnya. Sebagaimana apa yang Allah telah wahyukan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Dari satu sisi sebagai teguran kepada mereka-mereka yang merasa heran. Masa ada orang dapat wahyu dari Tuhannya? Masa ada seorang yang mengaku mendapatkan wahyu? Ini bukan baru. Bukan baru. Dari dulu nabi demi nabi diberi wahyu. Mengapa kalian merasa aneh? Ma kuntu bid'an minar rusuli, Nabi bersabda, "Ma kuntu bid'an minar rusuli." Aku ini bukan rasul pertama. Bukan baru ada rasul sekarang ini, bukan. Sudah ada sebelumnya rasul-rasul. Artinya, kalau aku mendapat wahyu, mengapa kalian terkejut? Nabi Isa mendapatkan wahyu, Nabi Musa mendapatkan wahyu, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, wa Daud mendapatkan Zabur. Apa yang aneh? Ma kuntu bid'an minar rusul. Allah khabarkan bahwa dia mewahyukan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa fi hadza iddatu fawaid. Berita ini menunjukkan sekian faedah. Di antaranya yang sudah kita sebutkan barusan. Minha anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa bibid'in minar rusul. Bahwa Nabi Muhammad SAW bukan awal pertama ada rasul adalah beliau. Bukan. Sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Laisa bibid'in minar rusul. Yani, sebagaimana diucapkan oleh Nabi sendiri, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukan pertama nabi. Bal arsalallahu qablahu minal mursalin. Bahkan Allah telah utus sebelumnya para rasul. Al-adad al-kithir. Dengan jumlah yang sangat besar. Wal-jammul ghafir. Dengan jumlah yang sangat banyak. Fastighrabu risalatihi la wajhalahu. Maka istighrar. Mereka yang merasa aneh. Kok bisa? Orang Arab dapat nabi, dapat wahyu. Kok bisa ada orang dari Quraisy mendapatkan wahyu? Kok bisa ada seseorang mendapatkan dari Allah wahyu? Itu bukan pertama. Itu bukan awal pertama. Sudah ada nabi-nabi sebelumnya yang mendapatkan wahyu. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa kalian terkejut ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu? Berarti istighrabuhum la wajhalahu. Enggak ada alasan untuk mereka merasa aneh. Fastighrabu risalatihi la wajhalahu. Maka perasaan aneh mereka terhadap risalah Nabi Muhammad enggak ada alasannya. Illa al-jahl aw al-inad. Kecuali dua saja. Tidak punya alasan lain kecuali dua. Kebodohan itu yang pertama. Atau yang kedua, inad. Apa bedanya? Kebodohan tidak kenal, tidak punya ilmu, tidak mengerti. Sedangkan kaidah umum bukan hanya pepatah Arab, tapi seluruh manusia memiliki pepatah yang hampir sama. Man jahila syai'an adahu. Itu pepatah Arab. Man jahila syai'an adahu. Man jahila syai'an adahu. Siapa yang enggak kenal pasti akan memusuhinya. Adahu akan memusuhi. Apa ini? Kalau tiba-tiba kamu melihat makhluk depan sini, kamu enggak kenal makhluk apa itu, kamu lari apa enggak lari? Lari. Apa ini? Pasti akan mengaku musuh. Karena enggak kenal. Ternyata setelah kenal, baik, tidak jahat. Berarti imma jahal, orang yang bodoh pasti akan memerangi. Tak kenal, maka tak sayang. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga mungkin ada. Bahasa Cina juga mungkin ada. Tidak kenal, pasti akan memusuhi. Tidak kenal, maka tidak sayang. Tidak cinta, tidak suka. Karena enggak kenal. Barakallahu fiikum. Al-awwal jahl. Yang kedua, kalau bukan jahl berarti inad. Kalau tidak bodoh, dia tahu. Ini Nabi. Dia tahu ini sudah pernah ada sebelumnya. Dia tahu ada berita dari Nabi Isa. Dia tahu ada berita dari Nabi Musa. Dia tahu pernah ada berita akan datang seorang Nabi. Punya ilmu. Tetapi tetap menentang. Itu namanya inad. Apa maksudnya? Sudah tahu, tapi tetap tentang. Ngeyel. Itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Bahasa Indonesia-nya apa? Pengkuh. Pembangkang. Barakallahu fikum. Bahasa timur sana pengkuh. Bahasa sini ngeyel. Bahasa Indonesia-nya pembangkang. Sudah tahu, sudah mengerti, tapi tetap menentang. Seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka sudah mendengar akan datangnya seorang Nabi. Mereka sudah mendengar akan datang seorang Nabi dengan ciri-cirinya, dengan namanya, dengan sejarahnya, dengan sifat-sifatnya, dengan semua tanda-tandanya. Di antara pendeta mereka melihat rombongan dagang dari Abu Talib. Dilihat dari kejauhan rombongan itu. Ini pasti ada orang istimewa. Jangan-jangan calon Nabi yang akan diutus. Sampai ke daerahnya, disambut, diundang makan. Dilihat satu persatu oleh pendeta tadi ketika diundang makan. Gak ada. Yang memenuhi ciri-ciri yang dia tahu dalam kitabnya. Padahal tadi dilihat dari jauh, selalu dinaungi oleh awan. Apakah ada rombongan kalian yang kalian tinggal? Yang tidak ikut makan? Gak ada, kata mereka. Kata pendeta tadi, pasti ada. Gak ada, kecuali anak. Anak kecil yang kami perintahkan untuk menunggu barang-barang kami. Suruh kemari. Suruh ikut makan. Setelah dipanggil, suruh ikut makan, dipandang. Dan bilang kepada Abu Talib, jaga ponaan ini. Dia akan menjadi orang yang besar. Tahu pendeta tadi. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Dua tokoh Yahudi dari Madinah. Sama-sama tokoh besar. Ka'ab ibn al-Ashraf dan saudaranya. Saudara kandungnya. Berbisik. Ahuwa huwa. Dijawab, na'am huwa huwa. Apakah dia yang aku Nabi benar-benar yang ada pada kitab kita? Iya, memang dia. Apakah kau akan mengikutinya? Atau kau akan menentangnya? Aku akan menantangnya mabaqitu selama aku hidup. Ini yang namanya inad. Diakui bahwa dia memang benar yang ada dalam kitab kita. Tapi ketika ditanya apakah kita akan ikut atau kita akan menentang, jawabnya aku akan menentangnya mabaqitu. Aku akan menentangnya selama aku hidup. Ta'udzubillah. Itu namanya inad, juhud. Kalau tidak tahu, ini jahil. Kalau sudah tahu tapi tetap menentang, inad. Kembali kepada kitab Syekh As-Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas. Wa minha alasan kedua, bukan alasan kedua, faedah kedua. Dengan berita itu annahu auha ilaihi kama auha ilaihi min al-usul wal 'adl alladhi ittafaqu alaihi. Faedah kedua bahwa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama dengan apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dari sisi mana samanya? Dari sisi usul wal 'adl. Prinsip-prinsip dan keadilan pasti sama. Tidak ada yang mengajarkan ketidakadilan. Tidak ada. Pasti akan mengajarkan keadilan. Pasti akan mengajarkan kejujuran. Usul. Pasti akan mengajarkan tauhid. La ilaha illallah. Pasti akan memberitakan akidah tentang surga, tentang neraka, tentang jannah, tentang nar, tentang yaumul hisab, hari perhitungan, hari mahsyar, timbangan, dan seterusnya. Tidak akan berbeda. Karena yang namanya anbiya adalah shadiqun, orang-orang yang jujur. Maka kalau berita tidak mungkin berbeda. Tidak mungkin berbeda. Kalau berita yang satu dengan yang lain berbeda, berarti yang salah satunya ada yang berdusta. Oh enggak, di akhirat enggak ada surga. Enggak mungkin. Kalau berita sifatnya khobar, maka nabi manapun memberitakan pasti akan sama dengan nabi lainnya. Tidak akan berbeda. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata dalam salah satu riwayat tentang Dajjal, laisa lafadznya, ma min nabiyyin illa dzakara au haddara qaumahu min ad-dajjal. Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari Dajjal. Jadi berita tentang Dajjal diberitakan oleh seluruh para nabi. Ini makna ayat Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami mewahyukan kepadamu seperti yang kami wahyukan kepada yang lain. Sama. Memberitakan kisah Ashabul Kahfi, ya pasti sama. Mengisahkan tentang Dzulqarnain, ya pasti sama. Mengisahkan tentang berita ini, pasti sama. Dan juga mengajarkan untuk beribadah pada Allah saja, tidak pada yang lain. Barakallahu fiikum. Apa kesamaan berikutnya? Wa ati'uni. Wattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku. Allah kisahkan nabi-nabi dalam Al-Quran dengan kalimat yang sama. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah, ikutilah aku. Nah, disitulah ikutilah aku. Ini yang berbeda-beda syariatnya. Tergantung yang Allah perintahkan pada mereka masing-masing. Likullin ja'alna minhu syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya, kata Allah, kami berikan syariat yang berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Tetapi beribadahnya hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Kembali kepada kitab. Wa anna ba'dahum yusaddiqu ba'dan. Dan juga memberikan makna bahwa satu nabi dengan nabi yang lain saling membenarkan. Nabi Musa membenarkan nabi-nabi yang sebelumnya dan memberitakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa membenarkan Nabi Musa dan memberitakan nabi yang setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberitakan kebenaran Nabi Isa dan Nabi Musa dan para anbiya sebelumnya. Saling membenarkan, saling mendukung. Yang ketiga, dari faedah berita ini, annahu min jinsi haula'ir rusul. Dengan ayat ini berarti Nabi Muhammad SAW sejenis dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Faly'atabiruhu al-mu'tabir. Hendaklah mengambil pelajaran orang yang mau mengambil pelajaran. Bahwa Nabi Muhammad juga nabi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Bi'ikhwanihi al-mursalin. Hendaklah mengambil pelajaran dari saudara-saudaranya para anbiya. Sebagaimana engkau beriman kepada Musa dan Isa, hendaklah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang yang hidup di zaman Nabi Musa, kemudian menemui masa munculnya Nabi Isa, wajib beriman pada Nabi Isa alaihissalam. Setelah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, hidupnya masih panjang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, wajib menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Wahakadha barakallahu fikum. Saling membenarkan setiap nabi. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, yusaddiqu ba'duhu ba'dan wa yuwafiq ba'duhum ba'dha, dan mencocoki satu dengan yang lainnya. Yang keempat, wa minha anna fi dzikri haula'ir rusul wa ti'dadihim min at-tanwih bihim wa sana as-sadiq 'alayhim wa syarah ahwalihim mimma yazdadu bihi al-mu'min imanan bihim wa mahabbatan lahum. Yang keempat, bahwasanya dengan disebutnya para anbiya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, sebagaimana kami wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan Asmat dan Isa dan Ayyub dan Yunus wa Harun dan Sulaiman dan juga Daud, disebutnya nabi-nabi tersebut ada isyarat, yaitu mereka orang-orang mulia. Setiap nabi dimuliakan, datang nabi berikutnya dimuliakan, datang nabi berikutnya dimuliakan, datang nabi berikutnya dimuliakan. Maka Allah katakan, sekarang ini Nabi Muhammad SAW kami wahyukan seperti kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di, dan juga kepada Ibrahim, Ismail, Yaqub dan seterusnya, Ishaq, Yaqub. Mengapa kalian memuliakan yang ini? Kenapa enggak memuliakan ini? Itu maknanya. Kan sama, sejenis. Sama-sama nabi, sama-sama mendapatkan wahyu. Mengapa kalian muliakan mereka semuanya, tapi kalian tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW? Menolak untuk menerima, menolak untuk memuliakan, menolak untuk menghormati, bahkan melecehkan dan memusuhi. Na'udzubillah. Minadbalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Maka dengan disebutnya nama-nama para anbiya tersebut, di sana ada sanjungan dan pujian yang jujur dari Allah Subhanahu wa taala, pujian yang hak kepada mereka. Dan agar kaum mukminin dilapangkan dadanya untuk mudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mereka cinta kepada para anbiya, mereka akan mudah untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqtida bihadihim, dan mengikuti hidayah mereka, bimbingan mereka. Wastinanan bisunnatihim, dan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Wa ma'rifat bihuquqihim, dan mengenali hak-hak mereka para anbiya. Wa yakunu dhalika misdaqan, dan jadilah seperti apa yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya. Allah kisahkan nabi-nabi, kemudian Allah akhiri dengan kalimat wasalamun ala nuhin fil alamin, dan keselamatan atas Nuh. Dikisahkan lagi Nabi Ibrahim, dan diakhiri salamun ala Ibrahim. Dikisahkan lagi Nabi Musa dan Nabi Harun, dan diakhiri dengan kalimat salamun ala Musa wa Harun. Demikian pula ketika disebut Ilyas, Allah akhiri dengan salamun ala Ilyasin. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan pahala balasan bagi muhsinin. Siapa muhsinin? Khususnya para anbiya. Khususnya para nabi-nabi yang sudah disebut. Salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin. Kemudian Allah katakan demikianlah. Najzil muhsinin, demikianlah kami berikan pahala kepada orang-orang yang ihsan. Fakullu muhsin lahu minas sana'il hasan. Setiap muhsin, orang yang berbuat ihsan, akan mendapatkan sanjungan pujian dari masyarakatnya, dari manusia. Bihasbi ihsanih, sesuai dengan kadar ihsannya. Dan itu barakallahu fikum, walaupun tidak dicari oleh mereka. Sebagaimana ada yang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak mengharapkan pujian manusia, kami hanya ikhlas karena Allah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka menyanjungku, memujiku bagaimana? Tilka husra ajilil mu'min, atau kama qala sallallahu. Nabi katakan itu kabar gembira yang disegerahkan oleh Allah Taala. Jangan terpengaruh. Artinya jangan terpengaruh, jangan karena itu, biarkan dalam keadaan engkau tetap ikhlas. Bukan karena mereka. Jadi yang namanya ikhlas, tidak dipuji juga tetap dia beramal, dipuji juga tetap beramal. dikatakan dengan busral ajil. Baik, sekarang siapa yang namanya bagus di kalangan masyarakat hampir secara umum? Para nabi. Tidak hanya umat Islam. Mereka Yahudi dan Nasrani menyanjungnya kadang-kadang berlebihan. Tetapi mereka mengangkatnya, memuliakannya. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaakub. Walaupun kadang-kadang mereka menyebutnya dengan Abraham atau dengan Yosef. Apalagi dengan istilah-istilah mereka, Daud menjadi David. Tapi memiliki sifat nama yang mulia. Itu karena ihsannya mereka. Karena ihsannya mereka. Maka dikatakan parrusul khususan haulail musammaun. Maka para rasul khususnya yang dinamakan atau yang disebutkan nama-namanya. Al-musammaun yang disebutkan nama-namanya. Fil martabatil ulia. Tentunya mereka di martabat yang paling tinggi dari ihsan. Mereka dikedudukan tertinggi dari ihsan. Walamma dhakara ishtiraquhum biwahyihi dhakara takhsisu ba'dihim. Maka ketika disebut oleh Allah nama-namanya, tambahan lagi kemuliaan pada mereka. Tadinya dengar-dengar saja masyarakat itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mendengar nama-nama tersebut. Apakah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaakub. Mereka dengar. Tapi sekedarnya saja. Ketika diturunkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibaca oleh imam-imam masjid, dibaca oleh kaum muslimin di masjid-masjid, dibacakan oleh imam di Masjidil Haram, dihadiri oleh manusia seluruh dunia. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila akhiril ayat. Sampai disebutkan Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud Zabura. Masya Allah, itu kemuliaan yang sangat tinggi dan lebih tinggi dari jumlah yang saya sebutkan, sangat lebih dari itu. Barakallahu fiikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutus terakhir ini terbukti memuliakan nabi-nabi sebelumnya. Membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Menjadi saksi atas nabi-nabi sebelumnya alaihi salatu wassalam. Walamma dzakara istiraquhum biwahyihi, ketika disebutkan keikutsertaan beliau dalam wahyu, artinya mereka semua dapat wahyu, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu. Dzakara takhsisi ba'dihim, maka Allah sebutkan kekhususan-kekhususan sebagian mereka. Artinya para anbiya semuanya mendapat wahyu, semuanya mulia. Tetapi ada di antara mereka yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Di antaranya Daud. Allah berikan Zabur. Maka Allah khususkan di akhir. Wa atayna Dawuda Zabura. Wa huwal kitabul ma'ruf. Dan itu kitab yang dikenal. Yang diturunkan kepada Daud alaihis salam. Lifadlihi wa syarafihi. Karena keutamaan beliau. Dan karena fadilah beliau. Yang kedua disebutkan keistimewaan Nabi Musa alaihi salam yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semulia-mulia nabi, tidak diajak bicara langsung tapi melalui Jibril alaihi salam, melalui Jibril. Sedangkan Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Maka Allah katakan di ayat ini dan ayat berikutnya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Takliman maf'ul mutlak, menunjukkan ta'kid, penegasan, benar-benar diajak bicara. Ay musyafahatan minhu, yakni secara langsung dari Allah SWT kepadanya. La biwasitah, tidak pakai perantara. Hatta ishtahara, hingga dikenallah Nabi Musa alaihi salam dengan keistimewaan tersebut, maka dijuluki dengan Kalimur Rahman. Musa dijuluki dengan Kalimur Rahman, yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Demikian pula keistimewaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dijadikan Khalilullah. Ittakhadhani, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku khalilan, kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil, puncak tingkat tertinggi dari kecintaan. Wa dzakara anna ar-rusul minhum man qassahu Allah ala rasulihi wa minhum man lam yaqsushu alai. Kemudian disebutkan pula bahwa para rasul ada yang Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan ada pula yang tidak dikisahkan. Wa hadha yadullu ala kasratihim, dan ini menunjukkan banyaknya para nabi. Wa anna Allah arsala mubasysyirin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan memberitakan kabar-kabar gembira tentang mereka bagi siapa yang mentaati Allah dan mengikuti para nabi-nabi tersebut. Diberitakan kabar gembira dengan kebahagiaan duniawiyah wa ukhrawiyah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa mundirin, dan memberikan peringatan terhadap siapa yang menentang Allah dan menyelisihi nabi-nabinya. Dengan syaqawatid darain, dengan kesengsaraan di dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Peringatan ini agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia. Enggak ada alasan lagi bagi manusia setelah adanya para rasul. Enggak ada alasan saya tidak tahu, saya tidak mendengar, saya tidak diberitahu. Tanyakan kepada orang Nasrani seluruhnya. Apakah pernah mendengar tentang Nabi Muhammad? Saya yakin pernah dengar. Saya yakin enggak ada enggak dengar. Semuanya dengar. Apakah pernah dengar tentang Islam? Oh iya, saya dengar. Tahukah nabinya siapa? Pasti tahu. Oh, Nabi Muhammad. Tapi itu kan sudah ditentang oleh mereka. Artinya, tidak ada hujjah lagi kalau mereka tidak tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami akan mengadab mereka sampai kami mengutus rasul. Kalau sudah diutus rasul, sudah dikenal mendapat wahyu, sudah dikenal kitabnya, sudah dikenalkan ajarannya, sudah dikenal apa yang disampaikannya, kemudian mereka tidak mau mengikuti, maka jangan salahkan para anbiya. Jangan salahkan Allah yang menakdirkannya. Mengapa? Karena hujjah telah tegak. Salah sendiri, kenapa tidak tanya? Salah sendiri, mengapa enggak tanya pada tetanggamu yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Nasrani-Nasrani yang ada di sekitar kaum muslimin sudah cukup tegak hujah pada mereka. Mengapa mereka tidak mau bertanya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW? Tidak ada lagi hujah ba'dar rusul. Demikian pula umat-umat sebelumnya, sebelumnya lagi, semuanya enggak ada alasan. Mengapa? Karena walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Karena kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Fala yabqa lil khalqi 'ala Allahi hujjatun. Maka tidak tersisa alasan bagi manusia, bagi makhluk seluruhnya, manusia dan jin. Li irsalir rusul tatra. Setelah diutusnya para rasul, tatra. Tatra itu satu demi satu terus berkesinambungan. Yubayyinuna lahum amra dinihim. Yang mereka semua para rasul mengajarkan urusan agama mereka. Wa maradhi rabbihim, sudah diajarkan apa saja yang diridhoi oleh Rabb mereka. Wa masakhithi, sudah mengajarkan apa saja yang dimurkai oleh Rabb mereka. Wa turuqal jannah wa turuqan nar, Sudah diajarkan jalan-jalan ke surga. Sudah diajarkan jalan-jalan ke neraka. Dan sudah diajak ikutilah jalan-jalan ke surga. Dan jauhilah jalan-jalan ke neraka. Faman kafara minhum ba'da dhalik. Maka siapa yang kafir setelah itu. Fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang kafir setelah itu. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Wahada min kamali izzatihi. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. An arsala ilaihim ar-rusul, di mana Allah mengutus kepada mereka rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ini kasih sayang Allah. Ini hikmah Allah. Allah ajarkan mereka mana yang benar, mana yang salah dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab. Wa dzalika aidan min fadlihi wa ihsani. Maka ini juga termasuk fadilah dari Allah dan kebaikan dari Allah. Aitu kana an-nas muttarrina ila al-anbiya, di mana manusia sangat berhajat, sangat membutuhkan, sangat memerlukan adanya para nabi. Adamu dararatan tuqaddar. Kebutuhannya, hajatnya sebesar-besar hajat yang ditakdirkan oleh Allah. Bahkan dari hajat makan dan minum dan oksigen. Kamu sangat memerlukan makan dan minum. Gak makan, gak minum, binasa. Sangat memerlukan oksigen. Gak ada, kamu tercekik mati. Berarti sangat berhajat. Naam. Itu hajat yang penting. Tetapi diutusnya para anbiya, diturunkannya para, diturunkannya kitab-kitab, itu lebih a'zam wa a'zam wa a'zam. Hajatnya lebih besar terhadap para rasul dan kitab-kitab. Falahul hamdu wa lahus syukur. Maka segala puji bagi Allah dan syukur kepada Allah. Wa nas'aluhu kama ibtada'a 'alaina ni'matahu bi irsalihim. Kita meminta kepadanya sebagaimana Allah memulainya dengan memberikan kenikmatan diutusnya para rasul. Ayyutimmaha, kita meminta agar Allah memberikan taufik, menyempurnakan taufik untuk kita bisa menjalani jalan para anbiya, jalan para rasul, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia maha memberi lagi maha karim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.